نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باب الثاني والثلاثون باب yang ke-32 Babu qawlillahi ta'ala Inna madarikumu syaitan Yukhawifu awliya'ah Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, bab yang ke-32. Ini bab ini ya dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya khauf itu termasuk jenis ibadah yang paling penting yang harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya memberikan tanbih peringatan penting di bab ini bahwa wajibnya memurnikan ketakutan kita, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan khauf ini adalah salah satu ibadah yang paling urgen. Sebagaimana mahabbah, khauf dan roja itu a'zam anwa'il ibadah. Adalah jenis ibadah yang paling agung. Khauf, mahabbah kemarin, roja harapan, ya, dan juga khauf karena dia amal-amal qalbu. Ya. Di bab sebelumnya kita menyebutkan tentang mahabbah, cinta. Maka di bab ini khauf. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya mahabbah itu enggak cukup. Kalau kita beribadah pada Allah dengan mahabbah saja. Ya, harus disertai dengan khauf. Harus disertai dengan khauf. Tabarakallahu bikum. Ya. Allah taala berfirman di ayat ini, innama itu adatu hasr, membatasi fungsinya. Inna madzalikum syaitan. Sesungguhnya setan-setan itu, ya, syaitan itu alam, nama bagi iblis yang terkutuk. Yukhawifu awliya'ahu, menakut-nakuti para wali-wali Allah. Ya. Yukhawifu awliya'ahu. Ya. Taib. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Janganlah kalian takut kepada wali-wali setan yang menakut-nakuti kalian. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. Ya. Maksudnya fala tukhalifu amri, janganlah kalian menyelisih perintahku. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Karena yang namanya keimanan itu akan menuntut untuk diprioritaskannya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada takut kepada manusia. Ya. Taib. Lihat di situ keterangan dari Syekh bin Baz di footnote nomor 1. Nah, fadal dibaca sini. Ya, Repi, baca Repi. Masdar, takwil masdar dari ayah khafa itu jadi mudhaf nilai. Terus syirku ayya khafa minha an tusibahu bimakruhi. Al-thani khawfun yahmilu ala fi'li ma'siyatillahi wa الواجب وهو الخوف من المفروض وهو معصية وفيه نزل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ويحمله على ترك الجهاد والواجب ألا يخاف الإنسان من المخلوق إلا خوفا يحمله على ما شرعه الله وأباحه ولا يحمله على المعاصي والخوف من المخلوق بالأشجار الحسية والطبيعية جائز لا بأس به فهو عقلي ويشرح حسبك cukup ya. Syekh bin Baz di sini menjelaskan arada al-muallifu mu'allif di sini hendak ayubayyina menjelaskan wujuba khaufillahi ta'ala, wajibnya takut kepada Allah Ta'ala. Khaufan yaitu takut yang yahmiluhu alal ikhlas, yang akan membawa si hamba untuk memurnikan lahu takutnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ada'i ma farada alaih dan takut yang akan menghantarkan si hamba kepada pelaksanaan dari apa yang Allah wajibkan. Walukuf inda hududihi, dan berhenti karena takutnya kepada Allah akan membawa kepada hamba untuk khauf, ya, untuk wukuf, berhenti dari batasan-batasan Allah, artinya tidak melaksanakan apa yang Allah haramkan. Jadi ini yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini agar si hamba tersebut memurnikan takutnya kepada Allah, yang demikian sang hamba akan melaksanakan apa yang Allah wajibkan, menjauhi apa yang Allah larang dan Allah cegah, karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah. Melaksanakan ibadah tanpa takut tidak diterima. Karena rukun ibadah yang paling penting mahabbah, khauf dan roja. Mahabbah, khauf dan roja. Seorang hamba beribadah pada Allah tanpa khauf tidak bernilai. Sebaliknya juga, seorang hamba ketika meninggalkan larangan Allah tanpa ada khauf kepada Allah, tidak terhitung sebagai ibadah, bahkan bisa jadi catat sebagai dosa. Ini para ulama ahli usul fikih menerangkan hal ini. Ya, menerangkan hal ini ketika mereka menjelaskan tentang definisi ya haram. Definisi haram. Ya. Saya barakallahu fikum. Yang yu'aqabu fa'iluhu, diberi hukuman bagi yang meninggalkannya. Wa yusabu tarikuhu, diberi ganjaran pahala bagi yang meninggalkannya. Kapan itu seorang yang meninggalkan yang haram diberi ganjaran pahala? Para ulama ahli usul menerangkan tatkala si hamba tersebut ketika meninggalkan yang haram khaufan, dia ada khauf, takut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena digerebek Satpol PP. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ialah Nabi SAW menyatakan al-qatilu wal-maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh keduanya di neraka. Kalau ada dua orang yang saling carok misalkan, saling membunuh, kata Nabi SAW keduanya di neraka. Kata sahabat, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh fal-qatil ya na'am, dia masuk neraka. Fakaina bil maqtul, bagaimana dengan yang terbunuh? Hah, ada dua orang carok. Kata Nabi, yang dua orang carok ini saling bunuh masuk neraka. Kalau yang bunuh iyalah dia ngebunuh, dapat dosa bunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Ya, begitu kan. Balasannya ada jahannam. Nah, bagaimana dengan yang maqtul? Kata Nabi alaihi wasallam, ya. Kenapa dia masuk neraka juga? Nah, innahu kana yahris ala qatli akhihi. Dia itu semangat sebenarnya, antusias dia sebenarnya untuk membunuh saudaranya. Tapi karena dia yang kebunuh duluan, dia kan enggak jadi bunuh. Dia kebunuh duluan, dia ikut masuk neraka. Mau berzina enggak jadi, digerebek Satpol PP. Dapat dosa haram. Enggak jadinya bukan karena takut pada Allah. Tapi kalau dia meninggalkan jadi takut pada Allah, maka dia dapat pahala. Sebagaimana kisah tiga orang pemuda yang masuk ke lubang goa, dan goa tertutup oleh batu besar. Mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya ialah yang menyebutkan dia pernah tertarik, naksir dengan adik sepupunya yang cantik jelita. Adik sepupunya itu minta bantuan uang ekonomi kepada dia. Dia kasih dengan syarat zina. Pas dia sudah duduk di paha perempuan yang cantik tersebut, yang sudah dia incer-incer sejak lama, perempuan yang mengatakan ittaqillah, maka dia pun meninggalkannya. Takut pada Allah, dia bertawasul dengan amalan tersebut, meninggalkan yang haram, dan Allah bukakan goa tersebut. Ya, bisa dipahami sini? Nah, takut kepada Allah, pemurnian takut pada Allah, itu akan menghantarkan sang hamba melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan meninggalkan yang haram. Wal wuquf inda hududihi, berhenti dari batasan-batasan Allah. Fal khauf salah satu aqsamin, kata Syekh bin Baz di sini. Takut kepada Allah itu ada tiga macam. Tiga bentuk khauf minallah. Ya, khauf kepada Allah, takut kepada Allah, wa adhamuha wa aujabuha. Ini yang paling agungnya, paling dahsyatnya, paling wajibnya. Yajibu fihi al-ikhlasu. Wajib memurnikan takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasarfuhu li ghairihi syirkun. Dan memalingkannya kepada selain Allah itu adalah jenis kesyirikan. Ya, syirku ayyakhafa minha an tusibahu bimakruhin. Ya, itu syirik ketika seorang takut, ya, dari selain Allah tersebut, bahwa selain Allah tadi akan menimpakan kepadanya dengan sesuatu hal yang tidak dia sukai, sehingga akhirnya karena ancaman akhirnya dia memberikan ibadah kepada selain Allah tadi atau melaksanakan hal-hal yang diharamkan. Ya, tapi barakallahu fikum, ini takut yang syirik, nggak boleh. Para ulama menjelaskan yang lain, ini khauf minallah, ini khauf asir, khauf sir, ya, khauf sir, khauf sir, sir itu paham sir, rahasia, yang tersembunyi. Yang dijelaskan kalau di buku yang lain, di Anatul Musafid oleh Syekh Shalih Fauzan, wa huwal khauful ladzi yakunu ma'ahu ibadatun li ghairillah aw tarkun lima aujabahullahu, yaitu khauf yang di dalam khauf takut tersebut terdapat ibadah kepada selain Allah dan meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Maknanya adalah seorang takut kepada selain Allah, apakah kepada berhala, kepada patung, dan kepada selainnya sembahan-sembahan selain Allah, apakah itu berupa kuburan, kuburan keramat, pusaka. Dia takut kepada setan, takut kepada jin, kemudian mendekatkan diri kepada mereka. Ya, mendekatkan diri kepada mereka dengan melakukan kesyirikan. Takut kepada Nyi Roro Kidul, akhirnya memberikan sesaji. Takut kepada arwah leluhur, akhirnya memberikan tumbal. Barakallahu fikum. Maka ini syirik akbar. Syirik akbar. Ya. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a. Kata Allah Ta'ala. Nah, ini takut syirik akbar seperti ini. Ini namanya khauf sir, khauf ibadah, takut kepada sesembahan selain Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kedua kata Syekh, khaufun yahmilu ala fi'l maksiatillah wa tarkil wajib. Ini sebenarnya tadi masuk ke dalam khauf sirri. Yaitu takut yang akhirnya membawa kepada maksiat kepada Allah dan meninggalkan yang wajib. Ya. Kata Syekh bin Baz di sini, huwal khaufu minal makhluk. Ini takut kepada makhluk. Wa huwa maksiatun, takut seperti ini adalah bentuk maksiat. Wa fihi, terkait takut jenis ini, nazala qauluhu ta'ala, turunlah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kalian takut kepada mereka tapi takutlah padaku. Jahmiluhu ala tarkil jihad, yang akhirnya membawa mereka untuk meninggalkan jihad. Wal wajib alla yakhafal insanu minal makhluk, maka yang wajib bagi seseorang dia tidak boleh takut, ya, kepada makhluk, illa khaufan yahminuhu ala masyarahullahu wa abahahu, kecuali takut yang akan membawakan membawa dia kepada pelaksanaan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah perbolehkan. Wala yaminhu 'alal ma'asi. Jangan sampai takut tersebut membawa dia kepada maksiat. Wal khauf min al makhluq fil asya' al hissiyah wa tab'iyyah jaizun. Jaizun la ba'sa bih. Takut kepada makhluk pada hal-hal yang hissiyah, ancamannya tersebut dapat dirasakan oleh indrawi kita. Ancaman takut anjing berbisa, anjing apa rabies, ular berbisa, takut kepada garong, takut kepada begal, itu kan nampak nyata real ancamannya. Kalau takut sama nenek-nenek gerondong misalnya, nah, nyata nggak, kelihatan nggak lewat kuburan, depan kuburan tuh malam-malam, nah, lewat depan kuburan, wah nggak berani ya. Kenapa? Begal? Bukan. Kenapa? Ngeri kuburan. Emang ini nyata? Itu ini nyata gak ancamannya? Ada gak? Gak ada. Nah itu gak boleh. Yang boleh takut yang nyata. Ada begal. Ya. Nah itu baru. Ya. Ada binatang buas. Nah itu baru. Ya. La ba'sa bih, gak apa-apa. Fahuwa fitri. Itu memang fitri, naluri manusia seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini khauf tabii. Khauf tabii yang tidak ada ibadah kepada makhluk, tidak pula takutnya membawa kepada meninggalkan sesuatu yang wajib. Takut kepada musuh, takut pada binatang buas, takut pada ular, takut kepada begal, ya, dan yang lainnya. Maka enggak apa-apa. Tapi barakallahu fikum. Ya. Kemudian sampai situ tadi ya. Nah. Ya, baca sini berikutnya. Apa? Fikri, baca Fikri. Min sabu, bukan sabu'in. Min. Ah. Panahahumullah wa amarahu bisabati panahahu ilaihi sanabiyu ba'da uhudin walam yaksur kita kitalun farru lari. Terus yang ketiga dan kata Syekh bin Baz rahimahullah taala ya wa yusra' al-hadaru min muqtadahu, disyariatkan untuk hati-hati waspada ya dari hal-hal yang ditunjukkan oleh khauf tersebut ya. Kita hati-hati dari ada pencuri kal khauf min al-lis ya, seperti takut dari garong, perampok, pencuri. Nah, kita disyariatkan untuk tawakal dan mencari sebab keselamatan. Fayughlaqu babuhu, pintu rumahnya dikunci. Ya. Motornya dikunci. Jangan belagu. Ya, tenang aja kalau rezeki enggak kemana. Enggak bisa kayak gitu. Cari sebab-sebab yang dia akan membuat dia selamat. Ada seorang yang dia ya nanti itu bahasanya di bab berikutnya bertawakal ya. Seorang yang dia apa namanya datang ke masjid bawa unta. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ursilu naqati wa atawakkal. Wahai Rasulullah, saya lepas aja naqah saya, unta saya. Kemudian saya bertawakal. Ini berarti enggak cari sebab keselamatan. Ya, kata Nabi SAW, la. Ya. Iqilha wa tawakkal. Ya, ikat ontamu baru kamu bertawakal. Ya, bertawakallah. Taibarakallahu fikum. Cari sebab-sebab keselamatan. Ya, ini enggak masalah kalau lewat apa itu namanya yang belakang tuh kali banyak begal. Itu CBL. Ya. Hah? CBL. Nah, lewat CBL malam-malam malas, kenapa? Banyak begal. Nah, itu disyariatkan. Hadar, wa yusrawal hadar min muqtadah. Ya, semisal takut dari lis, fayughlaqu babuhu. Ah. Au yakhafu min sab'in, takut dari binatang buas, fayahmilu silah, akhirnya dia bawa senjata. Awil marad, takut dia dari suatu penyakit. Ya. Wa nahwi hadan semisalnya. Wa tarjamah fi nawitsan. Nah, mengenai pembahasan hal ini di bab yang kedua. Ya, wa huwa alladhi hadatsa fi Uhud. Inilah yang terjadi pada peperangan Uhud. Ya. Peperangan Uhud. Di mana kaum musyrikin setelah memukul kaum muslimin mundur, mereka menakut-nakuti kaum mukminin. Ya. Setan menakut-nakuti kaum muslimin dengan perantara wali-wali setan, yaitu kaum musyrikin Quraisy. Ya. Agar kaum muslimin tidak berjihad, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Allah melarang mereka untuk takut dari hal tersebut, dan Allah perintahkan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut pada mereka, tapi takutlah padaku jika kalian benar-benar beriman. Ya. Taib. Min basti syaitan. Ya. Min basti asyaitan al-khawfa fi kulubil mu'minina wal minal kafirin. Ya. Yaitu ketika setan menebar ketakutan. Ya. Setan itu menyebarkan ketakutan ke kalbu kaum mukminin terhadap orang-orang kafir. Ya, wa tasbiti, tasbit ya. Tasbit itu pakai huruf ta, lawan dari pakai huruf ta. Kalau tasbit pakai huruf ta, sabbata yusabbitu tasbitan, menguatkan, menetapkan, mengokohkan. Kalau sabbata yusabbitu tasbiton, nah itu lawannya, menakut-nakuti. Ya. Dan setan menakut-nakuti kaum muslimin anil jihad, dari jihad. Fanahahumullah, maka Allah melarang kaum mukminin mereka, wa amarahum bisabat, dan Allah memerintahkan mereka agar mereka tetap tegar. Fanafara ilaihim annabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nafara ila itu bukan maknanya ya. Ya, ini maknanya adalah asro'ah. Maka Nabi SAW bersegera ya, menghampiri para sahabat ba'da Uhudin, setelah peperangan Uhud. Walam yahsul kitalan ya, karena waktu itu tidak terjadi peperangan. Li'annahum farru, karena mereka kaum muslimin sudah lari. Ya, maka Nabi menghampiri mereka bersegera. Khauf yang ketiga, khauf tabi'i minal lissi wassabu' wal marad wa nahwihi, dari pencuri, dari binatang buas, dan dari penyakit. Takut ya. Ya, takut karena takut tersebar apa, tertular penyakit. Dengan tetap meyakini penyakit tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takut yang biasa ini. Ya. Yang penting jangan meyakini penyakit corona menyebar dengan sendirinya, itu syirik. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Wanahwihi dan semisalnya. Ya, ada jenis yang berikutnya yang di sini tidak dijelaskan oleh Syekh. Syekh Shalal Fauzan menjelaskan di Yanatul Mustafid, ya, yaitu min anwa'il khauf al-madzmum ayutrakal insan ma aujaballahu alaih. Ya, jadi ada dua, takut kepada selain Allah yang menyebabkan terlantarnya syariat. Kalau takut tersebut kepada makhluk menyebabkan penghambaan diri makhluk kepada selain Allah tadi yang diketakuti, ini syirik akbar. Ya, ini syirik akbar. Nah, akhirnya takut kepada selain Allah, dia mendekatkan diri kepada Nyi Roro Kidul, kepada roh halus, ngasih sesajen, ngasih saji. Nah, itu syirik akbar. Ya. Ada yang syirik asghar, itu apa? Ayat truka al-insan ma aujabahu Allah alaihi min ad-da'wa fillah ila Allah wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar khaufan minan nas ayyuzuhu aw yudayiquhu aw yu'adzibuhu fa yatrukal al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa da'wa ila Allah wa bayanil haqq khaufan minan nas fa hadha syirkun asghar. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan, ya, ada jenis takut yaitu seseorang meninggalkan apa yang Allah wajibkan berupa dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, takut kepada manusia, karena takut pada manusia. Nanti kalau dia dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, orang-orang akan menyakiti dia atau akan, ya, mengisolir dia, mempersempit ruang dia, menyiksa dia. Akhirnya dia meninggalkan amar ma'ruf, nahi mungkar, meninggalkan dakwah, meninggalkan menjelaskan yang kebenaran kepada manusia karena takut. Ini syirik asghar. Ini muharram. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan in annallaha yuhasibul abda yaumil qiyamah lima lam ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Allah akan menghisab seorang hamba pada hari kiamat, Allah bertanya, "Kenapa kamu enggak amar ma'ruf nahi munkar?" Kata orang tersebut, "Ya Rabbi khasyitun nas." Oh ya Rabb, aku takut sama orang-orang. Ya. Kata Allah Ta'ala apa? Iya ya ahaku antakhsya. Hanya kepada kulah seharusnya engkau lebih layak untuk takut. Masya Allah. Ya, berarti diterima enggak uzur dia oleh Allah Ta'ala tadi? Ya, hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah tadi. Diuzur enggak? Uzurnya diterima enggak oleh Allah? Ketika Allah tanya, kenapa kamu enggak amar ma'ruf nahi mungkar? Kata dia, ya Rabbi khasyitun nas. Saya takut sama orang-orang. Takut ditahdir, takut dipersempit hidup dia. Diterima enggak uzur dia? Enggak diterima. Kata Allah, iya ya ahaku antakhsya, kepada dirikulah yang lebih berhak engkau takut. Ini syirik asghar, enggak main-main ini. Ya, syirik asghar. Syirik asghar itu dahsyat. Masuk ke dalam cakupan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tidak Allah ampuni walaupun tidak kekal azabnya. Baik, barakallahu fiik. Masuk ke ayat kedua yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dan berikutnya ayat yang kedua yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di ayat ini. Innama ya'muru masajid Allah. Ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, innamanya itu tadi adatul hasr, ya. Ya, adatul hasr. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, artinya di sini berarti innama tastaqim imaratuha bil ibadah, yang betul-betul memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah wa ta'ah dan ketaatan adalah man amana billah, itu orang yang beriman pada Allah, yang tidak berbuat kesyirikan, beriman akan wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma sifat, wal yaumil akhir, dan beriman akan adanya hari akhir, wa aqamas shalah, mereka dan juga yang dia menunaikan salat, wa atas zakat, melaksanakan membayar zakat. Nah, ini syahidnya di sini. Walam yakhsha illallah, ini syahidnya. Poinnya di sini. Poinnya di sini. Poinnya terkait dengan bab takut pada Allah. Dan dia tidak takut kecuali hanya pada Allah. Ya. Khasyah itu makhafah wal haibah. Ya. Khasyah itu enggak cuma khauf, tapi ada haibah. Ada pengagungan. Ya. Jadi di sini khasyah, yang dimaksud dengan khasyah di sini khasyah ta'zim, khasyah ibadah, khasyah ta'ah. Tapi barakallahu fikum. Ya. Faulaika yakunu minal fa'asa, maka semoga mereka, ya, ulaika ayakunu minal muhtadin, menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang muhtadin, mendapatkan petunjuk. Ya. Kalau asa di sini memang kita artikannya kebanyakan semoga. Bahkan sebagian ahli nahwu mengatakan asa itu, ya, adalah muradif dari la'alla, berarti dia huruf, ya, maknanya tarajji. Tapi yang benar sini makna fi'il. Ya. Nah, asa memang diterjemahkan ke dalam bahasa kita apa? Asa kalau di ilmu nahwu, kalau kita katakan fi'il, dia min af'ali apa? Af'ali syuru atau af'al apa? Hah? Af'al apa? Af'alur raja. Ya. Nah, kalau diterjemahkan semoga. Tapi di sini kalau dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, kalau asa itu dari Allah, fahiya wajibatun, maka itu pasti. Ya. Maka itu maknanya adalah pasti. Baik. Kita bacakan syarahnya di sini. Ya. Nah, ada Pak Anwar, Fadl Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qawlu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله هذا الخوف الذي أوجبه الله ويستثنى منه الخوف الطبيعي العادي. طيب الطبيعي aja jangan الطبيعي. Innama ya'muru, sesungguhnya memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, yang namanya memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah banyak. Apakah dalam bentuk membangun masjid, kemudian berjamaah sholat di masjid, meramaikan ibadah di masjid, kajian, ta'lim, ya, itu namanya termasuk memakmurkan masjid. Membangun masjid apalagi, kata Nabi SAW apa? Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah untuk dia di sorga. Dan memakmurkan masjid, ya, dengan bentuk ibadah, itu tidak mesti, atau kalaupun mendirikan masjid, tidak mesti bermegah-megah. Enggak. Bahkan kata Nabi SAW, la takumu sa'ah hatta yatabahan nas fil masjid atau fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat hingga manusia yatabaha. Apa artinya itu? Berbangga-bangga dalam masjid. Oh, masjidnya kubahnya emas. Oh, no, kubahnya berlian. Oh, no, kubahnya tahu apa lagi. Ya, berbangga-bangga. Nah, itu enggak boleh. Barakallahu fikum. Makanya imarah masjid itu ada imarah al-ma'nawiyah dengan ibadah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kita baca aja berikutnya. Udah ya. Hadzal khauf alladzi aujabahu Allah. Ini adalah khauf yang Allah wajibkan. Wa istasna minhu, maka dikecualikan dari sini khauf tabii al-adi, khauf tabii, ya, yang tadi disebutkan. Al-adi yang memang biasa. Ya, takut kepada musuh, takut kepada begal, takut kepada binatang buas dan seterusnya. Ya, makanya para ulama menjelaskan di syuruhat kitab tauhid yang lainnya, di ayat ini walam yakhsha illallah, ini khasyatu ta'zim, khasyatul ibadah, khasyatu ta'ah, dan mereka tidaklah takut, takut dengan pengagungan, takut yang akan menghantarkan kepada ibadah, takut yang akan menghantarkan kepada ketaatan, illallah, kecuali hanya kepada Allah. Bukan takut tabii, ya, kalau takut mahadir duniawiyah ini enggak ada yang selamat, hampir-hampir enggak ada yang selamat. Ya. Amal khasyah al-jibiliyah, ya, takut tabiat. Ka khasyatil mahadir ad-dunyawiyah wala yaqadu ahadun yaslam minha. Hampir-hampir enggak ada seorang pun yang selamat. Ya, maka yang dimaksud walam yakhsha illallah itu khasyah at-ta'zim, khasyah al-ibadah, khasyah at-ta'ah. Itu yang dimaksud. Paham sini ya? Tapi barakallahu fikum. Ya. Ini amalun qalbi, ibadah kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Karena syarat iman adalah mengikhlaskan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara syarat iman. Juga diantara syarat iman ikhlasul khasyah minallah. Memurnikan khasyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Allah sebutkan di sini ya fa asa ulaika, ayatnya apa? Ya. Ayat yang sempurna tadi. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadi, maka mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk kepada kebenaran. Baik. Berikutnya lihat di ayat ketiga yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa qawlihi wa minan nas may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Ya. Kemudian di ayat ketiga di ayat ini, di bab ini, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, namun tatkala dia diganggu ketika dia menjalankan ketaatan pada Allah, ya, dia menjadikan fitnah tersebut, cobaan tersebut seperti azab Allah. Ya. Seperti azab Allah. Ayat ini turun terkait kaum munafikun yang menampakkan keimanan menyembunyikan kekafiran. Wa minan nas may yaqulu amanna billah, ini ucapan aja, klaim, bukan hakiki. Fa idza udhiya billah, apabila dia diuji, datang ujian, karena kaum mukminin itu pasti diuji. Ya. Taib. Ya. Kemudian dia mengatakan ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Ya. Maka dia menjadikan fitnah tersebut, fitnah ujian dari manusia tersebut seperti azab Allah. Nah, ini munafik, berdusta iman, berdusta keimanan mereka. Ya. Tapi baca syarahnya di sini di footnote nomor 3. Boleh lagi Pak Anwar lagi tadi. Talabil, tolak pak. Muhakamah. Beda ya, di buku antum. Sama. Talabil muhakamati wasyakwa ila ulatil umuri baghairi dalika. Nah, taib. Perhatikan di sini. Ya, di ayat ini kata Syekh bin Baz ketika membawakan ya, penjelasan dari ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Minan nas may yaqulu amanna," di antara manusia ini orang-orang munafik yang mengatakan kami beriman, "fa idza udiya," apabila mereka diuji, ya ini li ajli imanihim, karena keimanan mereka, "fillah," ya ketika dia sedang menjalankan ketaatan pada Allah, "ja'ala," dia menjadikan, artinya dia menganggap fitnatan nas, gangguan dari manusia tadi, fitnah manusia, ka'adzabilah, sebagai azab Allah. Ya, seperti azab Allah. Ah, barakallahu fikum. Ya. Ya, kata Syekh bin Baz, "Huwa hadzal khauf alladhi aujab," mana? Hadza dzambun lahum, ini ayat ini celaan untuk mereka. Ya, celaan untuk mereka. Tabarakallahu fik. Wa huwa anna ba'dun nas, ini sebagian manusia kaum munafik, idza udhiya lam yasbir, apabila dia diuji karena keimanan dia kepada Allah, maka dia tidak bersabar. Ya. Dia tidak bersabar. Allah sebutkan di ayat tersebut, ya. Fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Dia jadikan fitnah tersebut, gangguan manusia tersebut, kejelekan manusia dari hal-hal yang tidak disukai yang dia dapatkan karena keimanan dia kepada Allah, ka'adzabilah, artinya dia menganggap gangguan tersebut sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun lari dari gangguan manusia tadi. Akhirnya dia murtad lagi, enggak kuat. Taibarakallahu fikum. Enggak kuat dia, lam yasbir. Bal yahmiluhu al-khawfu ala fi'li ma harramallahu. Bahkan ketakutan kepada manusia tadi karena enggak enak, karena apa? Membawa dia untuk melakukan apa yang Allah haramkan, meninggalkan ketaatan pada Allah. Ya, wa ma amara bih, dan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa hadza madhmumun, ini tercela. Li annal wajiba, karena yang wajib ayat taqillah. Seorang itu mesti bertakwa kepada Allah. Wa idza udhiya fillah, kalau dia diganggu ketika dia menjalankan ketaatan jalan Allah, akhadha bil asbab asy-syar'iyyah. Ya diambil aja, diambil. Ya dia mengambil sebab-sebab syar'i untuk selamat dari gangguan tersebut. Min talabil muhakamati, dengan dia menuntut ke mahkamah, pengadilan, karena hak-hak dia diganggu. Wa syakwa, dia komplain di situ ila ulatil umur, kepada pemimpin, wa ghairi dzalik, dan yang seterusnya. Ya, enggak usah takut. Jangan sampai dengan dia diteror, dia diganggu, akhirnya dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Nyerah. Ya. Nyerah. Nah. Seorang dai enggak boleh kayak gitu. Ya, enggak boleh. Enggak boleh nyerah. Silakan baca kisah Nabi Yunus bin Matta. Kenapa dia dimakan ikan besar? Karena apa? Meninggalkan dakwah kaum. Ya. Taibarakallahu fikum. Enggak boleh kayak gitu. Maju terus. Kalau enggak terima situ, pindah yang lain, itu aja. Nah. Ingat tadi tuh hadis tadi itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yuhasibu al-abda yaumil qiyamah lima lam ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kenapa kamu enggak ma'amar ma'ruf nahi munkar? Ketika Allah menyidang, menghisap hamba pada kiamat. Apa kata hamba tadi? Ya Rabbi khasyitun nas, saya takut sama manusia. Kata Allah apa? Iya ya ahaku antakhsha. Ya. Kepada akulah engkau lebih layak untuk takut. Ya. Sekarang ini fitnah manusia itu kan banyak, berupa boikot, isolir, celaan, apa lagi? Nyinyir, tahdir, itu bukan fisik. Nah, baru tekanan-tekanan aja, bukan gangguan fisik. Kalau diganggu fisik, baru boleh ada udzur. Itu pun kalau membahayakan jiwa, membahayakan harta, ya, ada darah yang mesti diselamatkan. Nah, kalau enggak, karena dinyinyiri, ditahdir, diisolir, diboikot, payah. Masa kalah sama jamaah tablik? Jamaah tablik dipukul, diludahi, diusir dari masjid, dari kampung, maju terus. Nah, masa katanya alusunul jamaah cengeng? Baru ditahdir, mundur teratur. Allah musta'an. Cengeng, ya. Cocok jadi dai, langsung nggak mau dakwah lagi. Nah. Ya, dibilangin sama DKM-nya, kalau di sini nggak usah ngomong-ngomong syirik lah. Ya, oh gitu. Terus gimana? Udah jangan bahas-bahas syirik. Loh, terus bahas apa? Padahal di situ banyak kesyirikan. Kalau bahas syirik, ntar dicoret dari daftar khotib. Ya peduli amat. Sampai aja kesirikan sekali udah selesai, udur kita udah habis itu dicoret, biarin aja. Hah? Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas. Medan Allah luas, banyak yang belum kita jangkau buat dakwah. Baru di sini aja udah merasa jadi dai seluruh alam. Perlu dakwah di sini, di situ. Itu pun bukan dia yang samperin lagi, diundang lagi. Diundang gitu. Belum dia datengin setiap orang yang nongkrong gitu, baru itu dia yang diundang lagi, merasa dia sudah berperan dalam dakwah. Allah musta'an. Belum apa-apain kita ini, belum apa-apain. Dakwahnya itu baru dipanggil. Enggak, belum tahu itu kita. Kalau kita baca Sirah Nabawi, antum baca Nurul Yakin, ya, Rahiful Maktum, apalagi Sirah Ibnu Hisam, lihat tuh Nabi SAW dakwah ke pasar, ke jamaah haji, ngetok rumah, di belakangnya Abu Lahab bilang, ini gokil ini, gila dia. Jangan ikutin. Baru dakwah dipanggil ya Jakiyah sama si Miki di pangkajian. Ya, udah merasa berperan. Ya. Baru dipanggil. Ayo ngisi tempat saya. Bukan antum yang datengin. Baru dipanggil aja udah merasa berperan. Kalau dipanggil berarti dia udah mau ngaji. Gitu kan? Ya. Umat sementara banyak yang gak mau ngaji. Buru-buru ngaji, sholat aja enggak. Mayoritas, ya kan? Iya. Wah, itu banyak belum dijangkau. Artinya kalau kita di suatu tempat seru dakwah, di situ banyak kesyirikan dan penyakit utama umat itu kesyirikan. Kita enggak boleh ngomong syirik, ya udah. Bilang aja iya ya, habis itu kita sampai. Nah. Tahu resikonya di mana? Di reshuffle. Di reshuffle. Ya enggak apa-apa. Ya. Saya ngomong gini bukan teori ya, saya udah pernah praktek ya. Enggak asal cuap-cuap ke antum aja. Saya udah terapin. Sering saya diresapel, peduli amat. Bukan yang menteri aja yang diresapel. Jadwal khotib sering diresapel. Nah, ya biarin, enggak masalah. Tabarakallahu fikum. Dakwah luas. Enggak boleh khutbah, ya udah. Enggak masalah. Ya. Antum dengerin dari masjid kampung, ternyata dai-nya apa namanya? Melenceng. Nah, dakwah deh, dakwahin siapa? Dakwahin khatibnya. Habis khatib salamin khatibnya. Pak Ustaz, tadi itu sampainya apa ya? Ini keliru yang benar gini-gini. Dakwah tuh kan. Ya. Jadi enggak mesti di mimbar. Di luar pun juga kalau khatibnya melenceng dakwah juga. Ya. Kenapa? Takut. Aduh, bahaya nih. Ya, saya juga gak asal cuap ya. Saya juga sudah sering terapin. Ya. Saya gak asal cuap-cuap ini ya. Hah? Sering. Mau di kampung dia gak? Gak peduli saya. Pokoknya kalau kuping saya udah panas, gak tahan. Aduh, udah terlalu saking ngaco-nya dia nyampein khutbah. Waduh, kayaknya udah gak kuat ini. Peduli amat mau di kampung dia kayak kan kita bye-bye, enggak ngajakin berantem. Nah, kita bye-bye. Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz. Pak Ustaz kita sebut. Ya. Kita bukannya ngajakin dia berantem kok. Ya, mau meluruskan. Gitu. Jadi enggak usah khawatir. Ya. Kita bisa dakwah di mimbar atau di luar mimbar. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Berikutnya yang keempat, ya. An Abi Sa'id marfu'an dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', inna min dha'fil yakin an turdiyan nas bi sakhatillah. Di antara keyakinan yang paling lemah, Allahu musta'an. Ini ngeri ini. Ini ngeri ini. Ah, naudzubillah, ini penyakit ini. Ya. Ya. Di antara ya, lemahnya keyakinan mencari keridhaan manusia dengan cara dengan jalan mencari kemurkaan Allah. Naudzubillah. Wa antahmadahum ala rizqillah. Memuji mereka padahal itu rezeki Allah, tapi yang dipuji manusia. Makasih ya bos, makasih ya bos. Kalau enggak ada bos saya enggak bisa makan bulan ini. Padahal rezeki dari Allah, malah puji manusia. Wa antadhummahum ala ma lam ya'tikallah. Ya. Dan anda mencela mereka atas hal-hal yang Allah tidak memberikan kepada anda. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin. Sesungguhnya rezeki Allah tidaklah didatangkan dari oleh ketamakan orang yang tamak. Wala yarudduhu karahiyatu karihin. Rezeki Allah tidak dapat ditolak oleh kebencian orang yang benci. Kebencian orang yang benci. Ya. Itu di footnote dibaca. Ya, syarah di sini. Faddal Syekh Abdurrahman. Antus kita Allah mendatangkan kemurkaan Allah. Antus kita Allah itu yang nasa. Antas kurang nasa ala nikmat yang disabah Allah ilaika biwasitatihi wal wajib antas kurang Allah. Wa idza fa'alu ma'rufan laka fa innahum yashkuruna. فإنهم يشكرون ويجازون لكن الحمد كله لله وحده هو الذي هداهم وجعلهم يحسنون إليك فيجب حمد الله أولا فيجب حمد الله أولا وتخصيصه بذلك وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم ومعروفهم ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ولكن يكون حمد الله أعظم لأنه هو المتسبب في ذلك فحرك قلوبهم إلى الإحسان إليك. نعم. Yeah. Dari Abu Sa'id secara marfu min dha'fil yakin. Ya. Di antara kelemahan keyakinan. Maksudnya kelemahan keyakinan itu kamalul iman. Ya. Adalah antur yannas. Ya. Yaitu anda di sini ya, mencari keridhaan manusia. Bisakhatillah dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini seseorang lebih memprioritaskan keridhaan manusia dibandingkan dengan keridhaan Allah. Karena ini mustahil ya. Namanya keridhaan manusia kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu tujuan yang enggak mungkin dicapai. Yang ini ridho, yang sama sebel. Ya enggak mungkin. Ya, kita mau bicara biar orang-orang senang ya. Jangan saling mengkafirkan, jangan saling membid'ahkan, jangan saling menyalahkan. Bijak nih kan ustaz ini. Senang enggak orang yang ini? Iya, senang. Yang ana enggak senang. Dasar enggak punya prinsip gitu kan. Kita di sini ngomong pakai prinsip. Ya, yang kafir kita kafirkan, yang bid'ah kita bid'ahkan, yang salah kita salahkan. Yang ini marah, kamu ini enggak toleran, intoleran, dasar begini-gini, Wahabi, segala macam. Ya, enggak arti mau cari keridhaan manusia yang mana ini? Yang mana? Ya. Sebijak-bijaknya lah kayak Kiai si Zainuddin MZ diterima umat, sejuta umat. Orang liberal enggak suka juga. Ya enggak? Orang liberal enggak suka juga. Ya, sebagian teman-teman enggak suka juga. Tapi yang ini terima. Sekarang keridhaan manusia itu enggak bisa. Makanya ngaco kalau kita itu menyesuaikan dakwah dengan standar keridhaan manusia itu ngaco. Ya, ngaco. Kalau kayak gitu dakwah enggak pernah tegak. Ya, Nabi Ibrahim, umatnya itu kafir semua. Kalau keridhaan manusia yang dicari apa? Ya udah enggak usah dakwah. Dakwahnya ya udah yang hikmah-hikmah. Enggak ada tuh dakwah tauhid. Rasulullah SAW kalau kayak begitu, enggak ada tuh dakwah tauhid. Tapi yang Nabi dakwahkan apa? Mengajak mereka kepada Allah, memburukkan sembahan mereka lagi, dijelek-jelekin sembahan musyrikin, ngamuk musyrikin. Ya. Enggak bisa kita katakan, Nabi kenapa menjelek-jelekan musyrikin ya? Harusnya mengajak manusia kepada Allah aja. Ini enggak bisa. Karena nanti takut disamak, apa terjadi? Terjadi apa? Lubus, kesamaran di masyarakat bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada Allah, tapi enggak memburukkan, enggak menjelek-jelekan, enggak menyalahkan agama musyrikin Quraisy, disangka orang-orang sama aja. Mau beragama seperti agamanya Muhammad, nyembah Allah saja, atau agama musyrikin, nyembah Allah tapi juga nyembah selain Allah, sama aja. Tapi Nabi menyalahkan, menjelek-jelekkan agama mereka biar jelas, oh ini salah, yang benar ini. Paham gak sini? Ridho gak orang-orang? Gak ridho. Tadinya dijuluki Al-Amin jadi Majnun. Ya, tadinya Siddiq jadi Kahin. Ya, Syair. Dan seterusnya julukan-julukan buruk. Ya, karena ridon nas goyatun natudrab. Keridhaan manusia tujuan yang enggak mungkin digapai. Enggak mungkin. Enggak bisa. Hai barakallahu fik. Ini di kitab tauhid ini penting ini. Ini jadi landasan kita dalam beragama, berprinsip. Ya. Jangan sampai kita dakwah-dakwahin tauhid tapi hal-hal yang seperti ini pun malah kita langgar. Padahal ini ada di kitab tauhid, hadis ini. Ya. Min dha'fil iman, kata Syekh bin Bas, di antara lemahnya keimanan, antus khitallaha, Anda mendatangkan kemurkaan Allah, liturdian nas, agar Anda mencari, supaya Anda mendapatkan keridhaan manusia. Anda prioritaskan keridhaan mereka. Ya. Allahu musta'an. Wa antashkurun nas ala ni'mati allati saqaha Allahu ilaika biwasitatihim, dan Anda malah mengapresiasi manusia atas nikmat yang Allah justru bawa untuk Anda. Allah berikan nikmat tersebut untuk Anda biwasitatihim, dengan perantara-perantara mereka. Ya. Karena Allah lah yang menggerakkan hati mereka untuk memberikan kebaikan kepada Anda. Malah yang dipuji manusia duluan. Wa idza fa'alu ma'rufan, apabila mereka makhluk manusia melakukan memberikan kebaikan laka untuk Anda, fa innahum yushkarun, maka mereka segera diapresiasi, dipuji, disyukuri, wa yujazun, dibalas. Lakinnal hamda kullahu lillahi wahdah, namun pujian itu hanya untuk Allah Ta'ala semata. Huwallazi hadahum, Allah lah yang memberi petunjuk kepada mereka. Wa ja'alahum yuhsinuna ilaika, Allah lah yang menjadikan mereka dapat berbuat baik kepada Anda. Kalau begitu fayajibu hamdullahi awalan, kalau begitu yang pertama kali wajib memuji Allah. Ya. Wa takhsisuhu bidzalik, dan mengkhususkan pujian itu untuk Allah dulu, baru wa tashkurul makhlukin, baru Anda bersyukur, artinya mengapresiasi, berterima kasih kepada makhluk. Ala qadri ihsanihim wa ma'rufihim, sekedar dengan kebaikan mereka, kebajikan mereka, sudah. Karena Nabi SAW menyatakan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Ya. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, itu orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Istamir. Ya, nah. Walakin yakunu, oh ini udah ya. Walakin yakunu hamdullahi a'zama. Nah, kita boleh mengapresiasi manusia, berterima kasih kepada dia, memuji dia. Namun pujian kepada Allah itu harus lebih besar. Jangan sampai puji-puji kita banyak ke manusia, lebih tinggi durasinya, lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan puja-puji kita kepada Allah atas nikmat tersebut. Li'annahu huwal mutasabbibu fi dzalik, karena Allah lah yang menyebabkan hal tersebut, Anda mendapatkan nikmat lewat jalan makhluk. Faharraka qulubahum, Allah lah yang menggerakkan kalbu mereka ilal ihsani ilaika, hingga akhirnya mereka berbuat baik kepada Anda. Ya. Kaibar kalau begitu. Kena prank situ. Siapa namanya? Yang di YouTube tuh. Aduh, siapa sih? Artis yang suka ngasih hadiah, nyamar jadi orang gila, jadi tukang sampah. Hah? Apa siapa namanya? Raffi Ahmad. Eh. Apa? Oh iya. Baim Wong. Raffi Ahmad bukan yang itu. Kena prank Raffi Ahmad. Coba Baim Wong. Ya, pura-pura jadi orang gila. Pak, bantuin saya, Pak. Jadi orang sakit. Sini saya bantuin. Tiba-tiba dikasih sama si Baim Wong berapa? 10 juta gitu. 20 juta. Langsung, "Wah, terima kasih banyak." Baim Wong apa sih? Ya, yang menggerakkan si Baim apa? Baim Wong. Nah, itu beneran namanya Baim Wong. Kayak nama orang Cina sih, ada Wong-Wongnya. Nah, yang menggerakkan hati Baim Wong untuk memberikan hadiah itu siapa? Allah. Ya, anggap aja ikhlas ya, tentu jangan tuduh oh dia ciria, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh nuduh-nuduh dia ria apa, nggak boleh. Ya. Dulu ada seorang ulama salaf melihat ada orang nangis dalam doanya, ya, di kalbunya terbetik ini ria ini. Ulama ini biasa tahajud tiap malam seumur hidup dia sejak balik. Sejak saat itu Allah hukum dia nggak bisa tahajud setahun full. Baru setahun kemudian dia introspeksi, kenapa ya? Oh iya, setahun lalu pernah melihat orang nangis doa, dia tuduh ini ria. Nggak boleh nuduh si Baim Wong itu ria ya. Udah, kita kan gak punya alat deteksi kalbu dia, iya gak? Gak tahu. Kita dituntut untuk menghukumi secara zahir. Udah, zahirnya ikhlas, udah itu aja. Nah, si Baim Wong ini ya, ketika dia mau ngasih duit 10 juta, siapa yang menggerakkan hati? Allah SWT. Berarti puja, puji, syukur itu lebih banyak pada Allah. Ya. Berapa sih yang dikasih Pak Ibu? 10 juta ya? Hah? Hah? Saya pernah nonton sekali, cuma lupa. Kena prank orang tersebut. Nah, nah, dikerjain, toto dikasih duit. Nah, Masya Allah. Nah, kenapa Pak Edi? Eh, pengen didatangin Pak Ibu? Ya, eh Raymond mana Raymond? Hah? Sakit? Oh, atit. Syafa Allah. Ya, tafadhal, Samir. Cukup. Ini dari hadis yang tadi, ya. Wa antadumahum ala malam yu'tikallah. Ya. Dan ya. Di sini Anda mencela mereka atas hal yang Allah tidak berikan kepada Allah tidak memberikannya kepada Anda. Antadumahum ala malam yu'tikallah. Anda mencela mereka, mencela makhluk atas hal-hal yang Allah tidak memberikan kepada Anda. Ya. Kepada Anda, Anda Allah tidak, mereka tidak memberikan, Anda mencela mereka. Ya. Kalau Anda meminta sesuatu maksudnya mereka enggak mau, akhirnya Anda cela mereka atas hal tersebut. Taibarakallahu fik. Ya. Kata Syekh bin Baz, "Aita dhumma," ini ngikutin ya, mansub dari Anda tadi. Kalau ai itu berarti ngikutin sebelumnya, ya. Ya, yaitu Anda mencela li annahum lam yasna'u lakal khaira, karena mereka tidak memberikan kebaikan untuk Anda. Alladzi lam yaktubhum Allahu lak, yang Allah tidak catat hal tersebut untuk Anda di Lauhul Mahfuz, tidak Allah takdirkan. Ya. tidak Allah takdirkan, akhirnya ada ngerendeng gitu, marah-marah ke mereka. Padahal Allah tidak catat hal tersebut. Nah, ya, kalau Anda berusaha mencari sesuatu yang Anda sukai dari urusan dunia ini dan ternyata enggak dapat, maka janganlah Anda cela manusia, karena perkara tersebut berada di tangan Allah. Ya, kalau Allah kehendaki, Allah akan berikan. Ya, manusia enggak punya kewenangan sedikit pun, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, terjadi apa yang Anda harapkan. Kalau enggak terjadi. Ya. Berarti ini dalil bahwa Anda belum menginginkan kebaikan itu untuk Anda. Maka mesti ridho dengan hal tersebut. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid, ya. Saya baca terjemahannya aja. Ya. Kemudian kata Syekh bin Bas. Ya. Mana lagi tadi? Wal wajib antas Allah min fadlih. Maka yang wajib Anda meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dari karunia-Nya. Wa idza kana haqquka indahum. Ya. Maka jika memang betul itu hak Anda yang ada pada mereka, yang harusnya mereka berikan, namun mereka tidak memberikannya, fa innallaha la yudhi'uhu, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Wa sawfa ta'khudhuhu yaumal qiyamah, Anda kelak akan mendapatkannya pada hari kiamat. Ya, dengan yang lebih baik, kalau harta kita ditahan oleh mereka, maka kita akan mendapatkan bukan harta mereka di akhirat, karena di akhirat itu harta udah gak laku. Ya. Udah gak laku. Ya, namun pahala kita akan dapetin pahala. Ini penting nih. Maka seorang mukmin itu harus melihat perkara-perkara ini supaya hati dia lapang tenang. Kemudian mana lagi tadi? Wahada la yamna, ini sudah dibaca belum? Belum. Ya, faddal dibaca sini. Nugraha. La yajurruhu hirsu hadisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin, ay alladhi lam yuqaddar laka la yati bil hirsi alayhi bal alayka bi akhdhi al asbabi, walakin idha lam yahsul al maqlubu fa innahu la ya'jiz wa ma qaddarahu Allahu min ar-rizqi la yaruhu ahadun walau kamihan nasu. Nah, kemudian kata Syekh bin Bas di sini, ya, wa hadha la yamna an yutaliba al-insanu bihaqqihi. Ini walaupun demikian, ketika hak kita ditahan oleh orang, ya, kata Syekh bin Bas tadi, kalaupun mereka tidak memberikannya, fa inna Allaha la yudhi'uhu wa sawfa ta'khudhuhu yaumal qiyamah. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Anda kelak akan mendapatkannya pada hari kiamat, hak Anda tadi. Namun hal ini tidaklah mencegah, ya, seseorang itu menuntut haknya. Ya, menuntut haknya. Boleh dia mengajukan tuntutan. Ya. Ka haqqihi fi zakati in kana min ahliha. Semisal hak dia dalam zakat, jika memang dia orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya, dia orang miskin. kok yang dapat malah orang-orang kaya, yang diketok rumahnya dikasih bakso, dikasih zakat, orang-orang kaya yang motornya di rumahnya 3. Dia miskin, lantainya tanah, enggak dapat. Ya. Kok enggak dapat? Nah, ini tidaklah mencegah dia untuk meminta haknya dia. Zakat, jika dia memang mustahik orang yang mendapatkan zakat. Lakin la yadhumuhum min ajri adami i'ta'ihim. Namun jangan dia mencela mereka karena tidak memberikan kepada dia. Bal yadhummu man dhammahullahu. Ya. Namun dia mesti mencela siapa orang yang Allah celah. Wa yahmadu man hamidahullahu. Dia memuji siapa orang yang Allah puji. Cinta benci dia karena Allah. Ya. Padammahum li'annahum mana'u haqqallahi. Maka ia mencela mereka karena mereka ya tidak menunaikan hak Allah. Wa fa'alu ma la yanbaghi, melakukan hal yang tidak patut. La min ajri annahum lam yu'tuka, bukan karena mereka tidak memberikan kepada Anda. Fala tantaqim li nafsika, jangan Anda membalas dendam untuk diri Anda. Enggak demikian. Tabarakallahu fiik. Wa qawluhu inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin. Ya. Ya. Dan juga sabda Nabi SAW, sesungguhnya rezeki Allah itu tidaklah ya, datang dari ketamakan orang yang tamak. Ya. Nah, kata Syekh bin Baz di sini, beliau menjelaskan, ya, wala yarudduhu karahiyatu karihin. Rezeki Allah tidak dapat ditolak oleh kebencian orang yang benci. Ai alladzi lam yuqaddar lak, itu yang belum ditakdirkan untuk Anda, lam ya'ti bil hirs alaih. Itu tidak bisa datang ya dengan ketamakan kepadanya. Bal 'alaika bil akhdil asbab, bahkan wajib bagi Anda untuk mencari sebab-sebab datang untuk dapat apa rezeki tadi. Ya. Ai barakallahu fik. Nah. Paham enggak di sini mananya? Jadi sebagaimanapun ketamakan seseorang untuk mendapatkan rezeki ya, kalau Allah tidak takdirkan tidak dapat. Gitu maksudnya. Ya. Wala yarudduhu karahiyatu karihin, tidak ada yang dapat menolak rezeki Allah walaupun tidak dapat menolak kebencian orang yang benci. Ya. Kalau Allah menghendaki sesuatu hal untuk Anda, rezeki ya, walaupun seluruh orang-orang di muka bumi ini bersepakat, bersekongkol untuk menolaknya ya, untuk menghadang rezeki tersebut dari Anda, maka mereka enggak akan sanggup. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dalam hadis Ibnu Abbas, ya gulam ihfadillah, kata Nabi ujungnya apa? Wa alam annal ummah law ijtama'u ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in ya qad katabahu lak, wa law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu 'alaik. Ya. Rufi'al qalam wa jaffat as-shufuf, kan begitu. Ya. Seandainya seluruh umat bersepakat untuk memberikan manfaat pada Anda, maka mereka enggak akan bisa kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan, catat untuk Anda. Sebaliknya kalau mereka bersekongkol semua untuk memberikan mudarat kepada Anda, mereka enggak akan bisa memberikan mudarat kecuali atas apa yang Allah telah takdirkan, Allah catat. Nah. Walakin idza lam yahsul al-matlub. Ya. Nah, namun apabila hal yang diinginkan itu tidak terrealisasi, fainau la ya'jaz, dia enggak boleh lemah. Ya, wa ma qaddarahu Allahu min rizqi la yarudduhu. Dan apa yang Allah takdirkan dari rezeki tadi untuk dia, la yarudduhu ahadun, seorang pun tidak dapat menolaknya. Walau karihan nasu, walaupun orang-orang enggak suka. Ya. Ini hakikat tauhid seperti ini. Ya. Kemudian di poin kelima, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, man iltamasa ridallahi basakhatin nas bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardahu anhu an-nas, wa man iltamasa ridan nas bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa asqata alaihi an-nas. Ya, rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang iltamasa, yang berupaya untuk mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, resikonya dapat keridhaan Allah, dapat kemurkaan manusia. Ya. Siapa yang berupaya untuk mencari keridhaan Allah, resikonya mendapatkan kemurkaan manusia, radhiyallahu anhu, maka Allah ridho pada dia, wa arda anhu nas. Allah akan membuat manusia ridho pada dia. Walaupun mungkin awalnya orang-orang enggak ada yang suka. Pertolongan Allah itu enggak mesti saat itu juga. Imam Bukhari cari ridho Allah. Hah? Resikonya apa? Sakhatin nas. Dibenci manusia. Ditahdir sama ulama besar yang gurunya bahkan. Enggak ada orang yang ngikutin dia kecuali dua orang. Muslim dan satu lagi siapa lupa namanya. Gak ada. Sampai wafat muhadzar. Ya. Qad mata al-Bukhari muhadzaron. Imam Bukhari itu wafat dalam keadaan tertahzir. Ya. Tertahzir. Orang-orang belum Allah jadikan ridho padanya. Pertolongan Allah itu gak mesti saat itu juga. Ini penjelasan ini yang bisa dapat di syarah usul salasah Syekh Al-Utsaimin. Gak mesti dapat saat itu juga. Wa kana haqqan alaina nanjul mu'minin, gak mesti saat itu juga. Ya, menyelamatkan kaum mu'minin gak mesti. Bentar. Lihat, selang berapa saat. Sekian generasi. Akhirnya Allah jadikan Imam Bukhari diridhoi manusia. Nah. Ya. Wa radiyallahu anhu wa ardu anhu annas. Allah ridho kepada dia dan Allah akan membuat manusia ridho kepadanya. Di zaman Bukhari wafat, orang-orang sebel, gak suka, benci, mentahdir. Habis itu apa? Ridho gitu. Ya, kitabnya dijadikan pegangan, tersohih setelah Al-Quran. Ya, kita beramal, wudhu, sholat, zakat, haji, umroh, berperilaku, jual beli, lewat hadis Bukhari, pahala yang Bukhari semua. Hah? Setiap kita nyebut nama dia, kita doain dia, ya kan? Imam Bukhari rahimahullah gitu. Wah. Rahmatullah alaih, oh, dapat doa kebaikan. Ya. Tapi ada yang dapat keridhaan saat itu juga. Misalnya apa? Utsaimiyah penjara, karena enggak mau ngikutin keinginan sebagian manusia, penguasa di penjara. Dicari ridha Allah. Penjara, benar di penjara. Akhirnya Allah membuat ridho manusia saat itu juga. Ketika wafat dikuburin puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang. Menyolatkannya, mendoakannya, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Di penjara sebagian manusia gak suka penguasa. Kayak begitu. Ya, barakallahu fiik. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah, siapa yang mencari keridhaan manusia dengan menempuh kemurkaan dari Allah, sakhatallahu alaihi, Allah murka pada dia, wa askhata alaihi nas, Allah akan membuat manusia murka kepada dia. Murka kepada dia. Tabarakallahu fik. Nah. Ya. Lanjut baca syarahnya di sini. Barakallahu fik. Ya. Ini. Coba, Ihsan, baca Ihsan. Hasolalahu kullu fa'il dari hasola. sakhatillah. Yuskhitu. Yuskhitu Allah. Ya. Masya Allah. Ya, hadis Aisyah ini. Kisahnya ini yaitu ketika Muawiyah radhiyallahu menjadi pemimpin kaum muslimin, saat itu beliau menulis surat kepada Aisyah, minta nasihat kepada Aisyah, karena Aisyah adalah ibunda kaum mukminin. Ya. Ya, karena Muawiyah tahu Aisyah ini banyak hafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Aisyah inilah faqihun nisa, faqihatun nisa. Maka Aisyah membalas surat Muawiyah. Assalamualaikum. Amma ba'du, sami'tu Rasulullah SAW yaqul man iltamasa ridwan nas, dan seterusnya. Ya, barakallahu fiik. Ya, masyaallah. Jadi hadis ini apa ini maksudnya nih? Apa hubungannya dengan bab tauhid? Hadis ini seseorang mesti mentakdim, mendahulukan khasyah kepada Allah daripada khasyah kepada manusia. Itu maksudnya. Ya. Baik. Ada khasyah, wajibnya khasyah kepada Allah. Dia mesti prioritaskan khasyah kepada Allah daripada khasyah kepada manusia atau makhluk. Nah. Ya, kata Syekh bin Baz di sini, hada yadullu ala annahu yajibu ala muslim, ini menunjukkan bahwa wajib bagi setiap muslim, ala muslim, al ini al istidrakiyah, ala kulli muslimin, ayyal tabisa ridallah, dia untuk mencari keridhaan Allah, wa yakhudha bil asbabi, dia namun secara cari ridha Allah dia juga cari sebab-sebab, ya, untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu idza radiyallahu hasala lahu kullu khairin. Karena apabila Allah telah ridho kepadanya, maka dia akan mendapatkan segala macam kebajikan. Wa idza sakhita, namun kalau Allah murka, hasala lahu kullu syarrin. Segala keburukan akan hadir kepada dia. Lakin idzallahi, namun keridhaan Allah la yamna'u minal akhdhi al asbab, tidaklah mencegah seseorang untuk dia mencari sebab-sebab allati tatba'u sakhatun nas, yang dapat menolak kemurkaan manusia, wa ida'ahu, dan gangguan mereka. Lakin biduni sakhatillah, namun dengan tetap pada prinsip tanpa mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, boleh hal demikian, namun tanpa mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Ya. Amma idza kana yuskhitullah, adapun jika cara-cara yang ditempuh tadi, sebab-sebab yang ditempuh untuk menghindari kemurkaan manusia, ternyata hal tersebut mendatangkan kemurkaan Allah, fa innahu la yaf'aluhu wa la yakhafuhu, dia tidak boleh melakukan hal tersebut, dia tidak boleh takut kepada mereka, wa yatawakkalu 'ala Allah, dia mesti tawakal aja kepada Allah. Ya, bisa dipahami enggak sini maksudnya? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dari Aisyah juga, man iltamasa ridallah bisakhatin nas kafahullah, barang siapa mencari keridhaan Allah dengan resiko kemurkaan manusia, Allah sudah mencukupkan dia, enggak apa-apa manusia murka, ya, enggak ngaruh. Wa man iltamasa ridan nas bisakhatillah lam yughnu anhu min Allah syai'a, namun sebaliknya, barang siapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka keriduan manusia itu enggak mencukupkan dia, enggak bisa menyelamatkan dia dari Allah sedikit pun. Wa'ada hamiduhu, dan kelak yang muji dia akan ada, akan kembali berbalik lahu dzamman, akan menjadi pencela untuk dia. Cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Tabarakallahu fik, subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila lanta. Astagfirullah wa atubu ilaik.